Assalamualaikum. Saya Nur Firdaus dari saya pelajar QIPS dari Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam. Soalan saya adalah bagaimana kita nak bagi mualaf faham akan kepentingan mengambil hadis yang sahih dan menolak hadis yang palsu? Kerana mualaf kurang faham akan apa itu hadis dan mereka mudah percaya segala yang orang katakan sebagai hadis tanpa peka sama ada status hadis tu apa. Dan mungkin mereka buat perkara tu kerana sayangkan Islam, tetapi perkara ni menyebabkan mereka salah faham Islam tu at some point. So bagaimana cara untuk atasi hal ini pada pendapat Dr. Kamilin Jamilin? Saya tujukan soalan ni. Oh, insyaAllah. Baik, terima kasih atas soalan yang sangat baik tentang macam mana kita nak faham. Dan kita kena faham bahawa golongan-golongan mu'alaf ni adalah mereka yang masih lagi dalam keadaan hati mereka masih kosong, masih lagi mereka memerlu mendambakan kepada ilmu. Jadi ketika inilah sebenarnya kita perlu untuk ada sikap untuk nak tasjir, untuk nak kita nak bagi semangat. Dan kita kena bagi kefahaman yang betul, maksudnya daripada awal lagi, tentang pertama sekali kepentingan menukil ataupun kepentingan kesahihan suatu fakta. Tapi mungkin untuk permulaan, kalau kita nak lambakkan mereka dengan dalil-dalil daripada sunnah, daripada qaul salaf dan sebagainya, mungkin mereka akan pening dan mungkin susah untuk mereka nak faham dan hadam. Tapi kita boleh bawa contoh-contoh yang semasa tentang kepentingan untuk nak kita berhati-hati, reason di sebalik untuk kita nak menjaga kesucian hadis Nabi. Dan sebab tu saya sangat tertarik dengan satu silibus di Universiti Islam Madinah bagi pelajar tahun 1. Bagi pelajar tahun 1 yang belajar, subjek yang pertama sekali antara yang diambil dan mesti diambil oleh pelajar pada semester pertama lagi, iaitu subjek makanatus sunnah. Makanatus sunnah ni adalah subjek untuk nak kita memahami tentang kedudukan sunnah itu daripada sudut syariat kita. Jadi yang ini penting untuk kita nak dedahkan supaya bila dia belajar dan didedahkan, kalau tak satu subjek yang khusus pun, mungkin kalau ada kuliah-kuliah, kalau ada tempat-tempat pengajian yang mengajar tentang topik ini, kita bawa, sebab dekat situ dia akan membuka minda kita kenapa penting untuk nak kita menjaga ketulinan hadis Nabi. Dalam erti kata lain, supaya kita tahu dan kita respect kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan percayalah, once kalau dia boleh faham tajuk makanatus sunnah ini, insyaAllah dalam diri mereka ini pasti akan ada satu kesedaran yang baik. Dan kita ada contoh-contoh mu'alaf yang masyaAllah, yang hebat-hebat. Al-Fadhil Ustaz Zamri kita kat sini pun antara mereka yang diberikan kesedaran untuk nak menjaga sunnah ini. Ramai lagi. Jadi sebab tu kita jangan jangan kita putus asa. Dan kalau boleh sedarkan mereka dulu. Sedar ni sangat penting. Bagi kesedaran, jaga, untuk nak jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin u'alliq ala qadiyyati allati taraha al-syekh madri min kulliyah. Lakin la'alli atahaddath bil lugha maliziyah 'ashan yastafid al-jami'. Min hawla qadiyyah MQA, yani hunaka mutatallabat min MQA yang kita ada sekarang ni, yang universiti kalau nak ada akreditasi, nak ada pengiktirafan daripada MQA ni, kena ikut follow benda tu lah. So kadang-kadang kalau orang yang dalam, mungkin ketua program kita, apa nama, ketua jabatan Dr. Zaimi pun dia faham lah benda ni, untuk macam mana nak penuhi keinginan-keinginan tersebut dalam pada masa sama kita nak melaksanakan tugas kita dalam membentuk bi'ah itu sendiri. Tetapi kita biarkan benda itu sebagai satu kerja daripada sudut susunan subjek, daripada sudut-sudut nak mengira SLT lah yang sebagainya benda ni, tak apa, itu teruskan. Tetapi macam mana kita nak membina budaya yang lebih fleksibel untuk nak kita didik anak-anak buah kita, itu sangat penting. Dan itu sangat penting di berbalik kepada pengajar itu sendiri. Kalau pengajar yang ada di sini hanya sekadar dia punya tugas dia, dia rasa macam hanya sekadar aku nak bekerja, kerja dan balik dan kemudian dapat gaji, then that's it. Itulah yang kita akan dapat daripada pelajar kita. Tapi kalau apa pengajar yang kita nak ada itu memang dia sebenarnya adalah seorang yang nak membentuk pelajar, yang dia ada jiwa sebagai pendidik, yang ini insya Allah kita tak risau. Sebab tu cabaran mana-mana institusi pengajian, tak kira pengajian tinggi, peringkat sekolah, nak mendapatkan pengajar yang ada jiwa sebagai murabbi. Sebab jiwa yang murabbi ni lah sometimes yang boleh mengubah, kata student, daripada tak minat jadi minat. Boleh mengubah insyaAllah institusi itu sendiri. Tapi kalau kita hanya sekadar atas alasan aku kerja, kerja, then itu sahajalah yang kita akan dapat dan kita boleh buat. So penting, first, kita bukan sekadar dapat pelajar yang baik, tetapi kita nak juga pengajar yang yang baik. So insyaAllah dengan itu kita boleh membina asas pusat pengajian yang baik. Wallahu a'lam.